Safari Record. Aku mengkangen suaramu, kangen esem lan kuyumu, suwe ra tau ketemu. Piye kabarmu mantanku? Gimana kabar mutan mantan? Apakah baik-baik saja? Apakah bersedih?